sayang silam. Tetapi kini hanya kenangan masih terlukis dalam ingatan, wajah berseri dalam pelukan, masih berpadu malam rembulan. Kini kau pergi entah kemana, tiada kabar, tiada berita. Malam gembira, purnama terang, penuh kenangan masa yang silam, masa yang silam. Tetapi kini hanya kenangan masih terlukis dalam.